Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Pertanyaan: adakah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu melaksanakan puasa pembuka dan penutup tahun yang dikatakan sama dengan puasa 50 tahun? Jawaban: tidak ada. Hadis yang berkaitan dengan hal tersebut adalah hadis yang palsu, yang berbunyi: Man shoma akhira yaumin min Dzulhijjah wa awwala yaumin min al-Muharram faqad khatama as-sanata al-madiyah wa iftataha as-sanata al-mustaqbalah bi shaumin ja'alahu Allahu kaffarata 50 sanah. Yang artinya, barang siapa yang berpuasa di akhir bulan Dzulhijjah dan di awal bulan Muharram, maka ia telah menutup tahun yang lalu dan membuka tahun yang akan datang dengan puasa. Maka Allah akan jadikan baginya kafarah atau penghapus dosa-dosanya selama 50 tahun. Hadis ini adalah hadis palsu, sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Ibnul Jauzi di dalam kitabnya Al-Mawdu'at, jilid kedua halaman 199. Wallahu a'lam bis-shawab.